Jalan ini kembali kita lalui. Pohon dan batu masih tetap seperti dulu. Menjadi sebagian juga kini kembali kita rasakan kehangatan dari jiwa yang saling genggam. Di depan kita terbentang langit bebas. Tak setiap jalan harus berakhir di ujung. Oh, la la la la la la la la. Pejamkanlah kedua matamu, sentuhkan tangan pada relung yang paling dalam. Jangan pikirkan akhir perjalanan ini. Kemarin dan esok bukanlah batas dari waktu. Di depan kita terbentang setiap jalan harus berakhir di ujung. Oh, la la la la la la la la la la la la la.